menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Bermusim kita bersama, menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Ku genggam kenangan indah, simpanlah senda gurau. Jadi penawar. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semua kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menemani hati yang gelisah, semoga bertemu jua kebahagiaan. Bermusim kita bersama, menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati. Senda gurauan, andainya kau kerinduan, itulah jadi penawar. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan. Simpati. Hancurnya harapanku, maafkan saya. Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu, pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Telah ku coba meminta hatimu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang